إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار هذا لمن أذن الله يكون sekarang kita pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah dan insyaallah kita masuk pada bab yang baru oleh Imam Muhammad Abu Ismail bin Ibrahim Al-Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah babul qailati bab tentang waktu tidur siang di antara sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah istirahat siang hari setelah seharian beraktivitas menjalankan aktivitas dari bangun tidur hingga siang hari, tengah hari. Maka di antara hak badan adalah untuk diistirahatkan, hak badan untuk diberikan waktu untuk memulihkan kembali tenaga dan fisik seorang insan di siang hari. Dan qailullah atau tidur siang ini termasuk aktivitas untuk memulihkan energi setelah seharian beraktivitas lelah dan capek. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dia menyebutkan khususnya bagi al-mutahajjid, orang-orang yang sholat tahajud itu dianjurkan untuk melakukan qailulah. Yusannu lil mutahajjid al-qailulatu. Disunahkan bagi seorang yang tadi malam sholat tahajud untuk tidur siang. Ya. Atau walaupun orang yang tidak sholat tahajud yang beraktivitas sehari, nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Wahia an-naumu qabla zawal. Yakni tidur siang sebelum tergelincir matahari. Tidur siang sebelum tergelincir matahari. Nanti akan dibahas terkait kailulah itu waktunya apakah sebelum tergelincir matahari ataukah sesudah tergelincir matahari. Para ulama terjadi silang pendapat. Ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat begitu. Tayyib, beliau al-imam Al-Khatib Syarbini rahimahullah menyebutkan, ya, kondisi kailulah tersebut itu wahiyah bimanzilati sahur lesho'imi. Kedudukan kailulah tidur siang itu seperti makan sahur bagi orang yang berpuasa. Orang kalau berpuasa makan sahur, puasanya akan semangat. Puasanya akan lebih kuat. Beraktivitas, beribadah, menjalankan ketaatan. Demikian juga seorang yang menjalani tidur siang. Menjalani kailulah. Dia akan lebih kuat lagi untuk beribadah. Lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitas. Karena dia sudah diistirahatkan. Pulih tenaganya. Sebagaimana orang yang berpuasa, dia menjalani makan sahur. Sehingga yang namanya tidur siang itu termasuk sunnah, ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala an Sa'ib wa huwa ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dari Sa'ib ibn Zaid radhiyallahu anhu an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar yang Allah telah meridhoinya, qala rubbama qa'ada 'ala bab ibn Mas'ud rijalun min Quraisy. Terkadang ada sekelompok bangsa Quraisy itu duduk-duduk di pintu rumahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kadang ada beberapa orang suku Quraisy berbincang-bincang di rumahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa idza fa'al fai'u, apabila bayangan itu sudah mulai terbalik, yang tadinya di timur, ya, bayang-bayang apa yang tadinya di arah barat, bayang-bayangnya sudah mulai mengecil, sudah hampir membalik ke arah barat. Ke arah timur. Hampir tergelincir maksudnya. Qumu, kata Umar radhiyallahu anhu. Qumu, bangkitlah kalian. Ya, bangkitlah kalian untuk tidur siang. Pulang, jangan bercerita lagi, jangan beraktivitas lagi, tapi bangkit dan lakukan istirahat siang. Fama baqiya fahuwa lisyaitan. Maka apa-apa yang tersisa adalah itu untuk syaitan. Ya. Yani orang-orang yang tidak mau tidur siang itu akan mirip dengan syaitan. Kenapa? Karena syaitan tidak tidur siang. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami, ya, kata Rasulullah SAW, ya, ilu fa inna syaitina la taqilu Tidur sianglah kalian. Istirahat sianglah kalian. Kata Rasulullah SAW dalam bentuk perintah. Fa inna syaitina la tatilu. Karena para syaitan-syaitan itu tidak tidur siang. Nah. Jadi kalau ada orang enggak mau tidur siang, maka dia bagiannya syaitan. Dalam artian menyerupai syaitan yang tidak menjalani istirahat siang. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidur siang, mustahab, sunnah, tidak wajib. Hanya saja, kalau seorang insan dia menjalani tidur siang, ya, maka dia akan menjalankan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, maka dia akan menyerupai asyaitan. Kembali ke sini, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat-sahabat beliau untuk bangkit, tinggalkan aktivitas, tinggalkan, ya, duduk-duduk di rumahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bangkit untuk tidur siang, istirahat, walaupun sebentar. Ya, waktunya berarti di sini ketika menjelang zawal, menjelang tergelincir matahari. Summa, kata beliau, la yamurru ala ahad illa aqama. Kemudian tidaklah beliau melewati seseorang kecuali disuruh berdiri. Ayo bangun, bangun, pulang, tidur siang. Ayo bangun, tidur siang. Karena beliau sebagai khalifah, sebagai amirul mu'minin, yang mana amalan-amalan yang sunnah itu enggak boleh disepelekan. Amalan-amalan yang mustahabbah itu dianjurkan untuk dihidupkan. Kalau masih ada orang beraktivitas, masih ada orang menjalankan kegiatan-kegiatan di siang hari, diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu, umu, ya, bangkit, istirahat, tinggalkan, kemudian dianjurkan untuk tidur siang. Karena yang namanya qailulah itu kata Umar radhiyallahu anhu, kata para ulama, enggak harus dengan tidur. Ya, walaupun istirahat biasa, kata Imam As-Sanani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam, al-maqil wal qailulah al-istirahatu nisfan nahar wa illam yakun ma'aha naumun. Al-maqil, yani seorang yang melakukan qailulah, yaitu istirahat di pertengahan hari, pertengahan siang. Wa illam yakun maha naumun, walaupun tidak diiringi tidur, walaupun tidak diiringi tidur, cuma baring-baring, cuma ya, istirahat, duduk-duduk santai, memulihkan tenaga, memulihkan kekuatan setelah beraktivitas capek seharian. Ya, kalau memang bisa tidur, lepas. Itu yang dianjurkan. Yang dipahami oleh sebagian para ulama, makna qailulah adalah tidur. Sehingga barakallahu fikum, istirahat siang, tidur siang, ya, itu sangat ditekankan. Kalau ternyata seorang gak bisa tidur, cuma duduk-duduk, baring-baring, ya, sambil menyandarkan badannya di pembaringan, maka itu sudah bisa mencukupi untuk istirahat dan memulihkan tenaga. Tentunya kalau istirahat dengan tidur itu lebih sempurna. Ya. Ashabul jannati yauma idzin khairum maqama wa ahsanu maqila. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Furqan. Ya, bahwasanya ashabul jannah, para penghuni surga, para penduduk surga itu dalam keadaan melakukan qailulah. Yauma idzin, pada hari itu, khairum maqama, ya, keadaannya itu paling bagusnya. Wa ahsanu maqila, dan juga paling indah tidur siangnya. Paling bagus tidur siangnya. Jadi yang namanya qailulah ini aktivitas ahlul jannah. Qailulah ini aktivitasnya penduduk surga. Yang mana ya kita di dunia juga disunahkan untuk menjalani kailulah juga dengan hikmah yang kita tidak tahu kecuali sedikit. Baik, ya. Kemudian beliau menyebutkan summa bainahu wa kadzalik. Kemudian ketika beliau sedang demikian, idzkila tiba-tiba dikatakan hadza maula bani al-hashasi. Inilah bekas budaknya Bani Al-Hashas. Yaqulu ya asy'ara fad'ahu faqala kaifa qulta. Dia membaca syair. Maula Bani Al-Hashas membaca syair. Lalu dipanggil oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar kemudian bertanya, "Kaifa qulta? Apa yang kau baca dari syairmu?" Qal ya, bekas budak tadi mengatakan wada Sulaiman in tajahaz gasiya kafa syaibu wal islamu lil mar'ina hiya. Ya. Kata penyair tadi wada Sulaiman dan biarkanlah si Sulaiman ini in tajahaz gasiya. Ya. Ketika apabila dia membantu mempersiapkan seorang mujahidin, seorang yang tidak berjihad, bismillah. Kafa syaibu wal islamu lil mar'ina. Ya. Cukuplah uban dan juga Islam bagi seorang itu sebagai penahan diri dari perbuatan dosa-dosa. Nah, ini ucapan penyair dari Bani Hashas tadi. Jelaskan kepada kita, Umar radhiyallahu anhu suka dengan bait syair. Ketika disebut ini si fulan pandai bersyair. Ya, baca bait-bait syair. Maka Umar langsung mengatakan, "Kaifa qulta? Bagaimana syairmu? Coba baca." Ya, karena syair itu termasuk di antara keindahan bahasa Arab. Di sana kadang mengandung faedah, mengandung nasihat, mengandung bimbingan, mengandung hikmah, ya, walaupun kadang syair juga kalau berlebihan dalam memuji dan menyanjung kadang bisa membawa apa? Kesesatan, penyimpangan. Semuanya tergantung dari orang yang mengucapkan syair tersebut. Nah, ya, dan Rasulullah SAW biasa mendengarkan bait syair para sahabat. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu salah satu penyairnya Rasulullah SAW. Ya, memiliki bait-bait syair yang indah, mengandung nasihat, makna-makna yang dalam, mengandung penuh hikmah. Nah, di sini seorang budak ya dari Bani Hashas itu ternyata juga pandai bersyair. Salah satu penggalan syairnya ya apa namanya? Kafa syaibu wal islamu lil mar'ina hiya. Cukuplah uban dan juga Islam bagi seorang itu pencegah untuk berbuat dosa dan maksiat. Artinya orang kalau sudah beruban, sudah tua, itu sudah masanya untuk banyak bertaubat. Orang kalau sudah beruban, sudah usianya sudah bertambah tua, maka sudah masanya untuk banyak beramal beribadah dan untuk menjauhi perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Kenapa? Karena yang namanya uban itu tanda seorang sudah dekat ajal. Demikian juga Islam. Seorang yang sudah berislam, mengetahui ajaran Islam, mengetahui dalil-dalil, ya, maka Islam itu cukup buat seorang untuk menahan diri dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Ya, ketika sudah dengar dalil demikian, ketika sudah dengar ayatnya, hadisnya demikian, maka sudah cukup bagi dia untuk berhenti, menahan diri. Ya, jangan kemudian dia melampaui batas yang digariskan oleh syariat. Kenapa? Sudah berislam, sudah tahu ayatnya, hadisnya, dalilnya. Saatnya untuk berhenti. Lebih-lebih sudah beruban, sudah tua. Mau cari apa lagi? Apa lagi yang mau diinginkan? Ya, ajal sudah dekat. Kematian sudah dekat. Tanda-tanda kematian sudah dekat. Yang kata Allah Azza wa Jalla, An-Nadhir. Ya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah berikan umur pada kalian? Dan bukankah ya, kami sudah berikan umur yang dengan umur tersebut seorang itu bisa memikirkan, merenungkan, ya, dan juga sudah ada pemberi peringatan. Ada yang menafsirkan makna pemberi peringatan ini uban. Sudah ada uban di kepala, sudah ada uban di jenggot, sudah ada uban di rambut, sudah banyak. Itu namanya peringatan bagi seorang hamba. Segera berhenti dari berbuat dosa. Segera berhenti berbuat maksiat. Segera sibukkan dengan ibadah. Segera untuk menjalankan ketaatan. Jangan ditunda-tunda. Ya, memperbanyak amal soleh. Menjauhi kezaliman. Menjauhi kemaksiatan. Menjauhi perbuatan-perbuatan mungkar. Ya, dan ini sudah cukup bagi seorang hamba. Baik. Fata lima na'azin alaikum. Qala hasbuka sodakta sodakta. Kata Umar, cukup, cukup. Engkau benar, engkau benar. Ya, berarti di sini seorang penyair itu butuh untuk dibacakan syairnya kepada orang-orang yang berilmu. Jangan sampai syairnya mengandung kemungkaran. Ya, jangan sampai syairnya mengandung perkara yang menyimpang, yang salah. Ya, karena kadang baik syair, seorang berlebihan dalam berbuat syair, mengucapkan syairnya, ingin indah, ingin bagus, ingin pakai tata bahasa yang begitu bagus, tapi ternyata isinya justru gulu, berlebihan. Seperti berlebihan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkatan kufur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disanjung setinggi langit, sederajat dengan Allah azza wa jalla. Dan ini yang banyak di kitab Al-Barzanji. Ya, itu isinya syair. Kitab apa? Al-Barzanji, syair. Tapi dalam beberapa bait menyanjung Nabi SAW dengan berlebihan. Sampai mendudukkan Nabi SAW pada derajat, sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu yang diingkari. Ya, bukan mau mengingkari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengatakan Barzanji itu adalah sejarah Rasulullah. Barzanji itu solawat. Solawat Nabi SAW. Kita tidak mengingkari solawatnya. Kita tidak mengingkari membaca sejarah Nabi SAW. Dari sebelum lahir sampai meninggal dunia. Kita tidak mengingkari, penting. Yang kita ingkari sifat hulu, berlebihan dalam bait-bait syair yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Barzanji tadi. Ya, kadang sampai pada tingkatan menyejajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah azza wajalla. Sehingga ini yang diingkari, ya, karena dari dulu yang namanya penyair itu tidak boleh dibebaskan. Ya, harusnya syair-syair itu dibacakan kepada para ulama untuk dikoreksi, untuk dilihat apakah syairnya lurus atau enggak. Termasuk di sini. Ya, budak dari Bani Al-Hashas. Ternyata ketika disebutkan kepada Umar radhiyallahu anhu, ini maula Bani Al-Hashas pandai bersyair. Dia punya syair. Maka Umar langsung mengatakan, "Kaifa qult?" Bagaimana syairmu? Apa yang kau baca? Apa yang kau sampaikan dalam syairmu? Ketika dibacakan kepada Umar radhiyallahu anhu, baru Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sodakta, sodakta. Kamu betul, kamu betul." Berarti kalau ternyata syairnya salah, syairnya menyimpang, syairnya ada kekeliruan, diingkari ya oleh Umar radhiyallahu taala anhi. Baik ya. Fadhal liman azina alaikum. Sekarang kita baca hadis yang kedua terkait dengan kailullah juga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya ya. Di sini enggak disebutkan sanadnya ya. Yang aslinya kita pada al-Mufrad ada sanadnya. Karena ini adalah sahih adabul mufrad yang dipenggal oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah. Fi riwayatin an Sa'ib dalam riwayat lainnya dari Sa'ib rahimahullah Kana Umar radhiyallahu anhu yamurru bina nisfan nahar atau qariban minhu. Dulu Umar radhiyallahu anhu itu melewati kami di pertengahan siang atau hampir pertengahan siang. Ya, faqiya. Fayaqul, beliau mengatakan, "Qumu faqidu. Fama baqiya falisyaitan." Ayo bangkit kalian. Ayo berdiri kalian. Lalu tidur sianglah kalian. Ya, orang yang lagi aktivitas di kebun, orang yang lagi aktivitas di pasar, orang yang lagi beraktivitas berbagai macam aktivitas. Umar radhiyallahu anhu berkeliling sebagai Amirul Mukminin yang perhatian terhadap rakyatnya. Perhatian terhadap rakyat agar rakyatnya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, agar para rakyatnya itu tidak menyerupai syaitan. Ya, agar rakyatnya bisa menjalankan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disibukkan dengan kerja, disibukkan dengan dunia. Ya, aktivitas di pasaran yang lain. Tapi diingatkan, qumu faqim. Bangkit kalian, ayo istirahat, tidur siang. Ya, fama baqiya fali syaitan. Yang tersisa yang enggak mau bangkit itu bagiannya syaitan. Ya. Karena syaitan tidak tidur siang. Maka kita harus menyelisih. Kita harus menyelisih syaitan dengan segala tindakannya. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyelisih syaitan. Syaitan tidak tidur siang, maka kita harus tidur siang. Ya. Syaitan sibuk menggoda manusia, kanan kiri muka belakang sibuk. Ya, menjerumuskan manusia. Ya, sebaliknya kita ya untuk senantiasa apa? Membimbing manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, pokoknya apa yang dilakukan oleh syaitan harus diselisih. Karena syaitan enggak ada baiknya. Syaitan makan dengan tangan kiri, kita boleh makan dengan tangan kiri. Ya, dan yang lain sebagainya dari aktivitas-aktivitas yang ya tidak bagus dari perbuatan syaitan. Ya, syaitan senantiasa menghalangi manusia dari berbuat kebaikan. Maka kita harus mengasuh manusia berbuat kebaikan. Ya, syaitan senantiasa mendzalimi manusia. Ya, melakukan berbagai macam tindak kejahatan pada manusia. Sebaliknya kita enggak boleh untuk melakukan hal itu. Kembali ke sini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ya Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah memiliki perhatian yang sangat besar kepada rakyatnya. Sampai urusan kailulah itu diperhatikan. Tidur siang untuk diperhatikan oleh masyarakatnya. Qala, kemudian kita baca hadis setelahnya. An Anas radhiyallahu anhu kanu yujammi'una summa yaqilun. Kata Anas radhiyallahu anhu, dulu para sahabat mereka sholat Jumat, setelah sholat Jumat baru mereka tidur siang. Ya, dipahami dari hadis ini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya khusus hari Jumat itu tidur siangnya ba'dal Jumat. Ya, khusus hari Jumat tidur siangnya kapan? Ba'dal Jumat. Adapun selain hari Jumat, ya, sebagian para ulama menganjurkan tidur siangnya sebelum Jumat. Ini cuma bicara afdhaliyah aja. Ya, dipahami kalau hari Jumat makan siang dan tidur siang hari Jumat itu setelah sholat Jumat. Kenapa? Kalau tidur siang sebelum Jumat takut terlambat, kelewat. Ya, tidur sudah masanya khutbah Jumat masih tidur. Sudah masanya azan Jumat, khutbah Jumat, bahkan sholat Jumat masih tidur. Akhirnya terluput dari kebaikan Jumat. Atau sebaliknya kita di hari Jumat dianjurkan untuk menghidupkan ibadah dari pagi. Masih ingat ya, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya hari Jumat itu dibagi ya pahala-pahala daripada sebelum Jumat. Orang-orang yang datang menuju sholat Jumat itu ya menjadi apa? 5 waktu. Ya. Man roha fi sa'atil ula fakanha taqarruba badani. Barang siapa yang pergi di jam pertama hari Jumat ke sholat Jumat seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Wa man roha fi sa'atil thaniyah fakanha taqarruba Bakaroh, barang siapa yang datang di waktu yang kedua seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Amankan, waman roha di saat tsalitsah, barang siapa yang berangkat ke masjid pada jam ketiga, fakaan nama taqarraba ya kabsan akron, seolah-olah dia berkorban kambing yang tanduknya bagus. Waman roha di saatil khamis rabi'ah, barang siapa yang berangkat di jam ketiga keempat, fakaan nama taqarraba dajajah, seolah-olah dia berkorban seperti seekor ayam. Waman roha di saatil khamisah, barang siapa yang masuk masjid di jam kelima, fakaan nama taqarraba ya baydah, seolah-olah dia berkorban sebutir telur. Ya. Terus fa idza jaa al imam ya dakhalatil malaikatu liyastami'u adz-dzikr au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau imam sudah masuk masjid, naik di mimbar, maka malaikat-malaikat yang tadi mencatat di pintu-pintu masjid. Mencatat di pintu-pintu masjid, oh fulan, jam pertama dia dapat pahala berkorban seekor unta. Oh fulan masuk jam kedua, berarti dia dapat pahala seperti berkorban seekor sapi. Oh fulan masuk jam ketiga, berarti dia seperti berkorban seekor kambing yang bertanduk. Oh fulan masuk jam keempat, seolah-olah dia berkorban dapat pahala seperti berkorban seekor ayam. Fulan masuk jam kelima, jam-jam terakhir, wah dapat sebutir telur. Wah fulan masuk, imam udah naik mimbar, gak dapat apa-apa. Ya. Kenapa? Ditutup catatannya. Malaikat sudah masuk masjid mendengarkan khutbah. Imam sudah datang. Ya, jadi orang-orang yang terlambat ketika imam sudah masuk mimbar baru pada masuk masjid rugi. Ya, sehingga kalau hari Jumat jangan tidur siang. Kecuali nanti ba'dal Jumat. Habis sholat Jumat. Kenapa? Rugi pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu besarnya barakallahu fiik. Sehingga ikhwan dari mana azinallahu yakum, para sahabat pun membiasakan untuk tidur siang khusus hari Jumat. Makan siang hari Jumat itu tidaklah dilakukan kecuali habis sholat Jumat. Ya, adapun sebelum Jumat maka mereka bersemangat. Ada yang datang di waktu pertama, ada yang waktu kedua, waktu ketiga dan seterusnya. Baik. Nah, di hadis yang mulia ini ya, ucapannya Anas radhiyallahu anhu tapi hukumnya marfu. Dipahami berarti kalau di luar hari Jumat, selain hari Jumat, tidurnya sebelum apa? Sebelum sholat zuhur, sebelum tergelincir. Ya, ini diantara pendapat para ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, al-qailatu allati takunu fi muntasafin nahari qabla zuhri. Dalam kitab Syarhul Mumti, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, tidur siang yang dilakukan di pertengahan hari itu dilakukan sebelum sholat zuhur. Walaupun cuma sebentar, 15 menit, setengah jam, 20 menit. Yang penting istirahat. Ya. Atau kita pakai pendapat yang lainnya. Walaupun gak tidur, cuma istirahat saja. Cuma duduk-duduk atau berbaring-baring, tidak sampai tertidur. Ya. Atau juga ada pendapat yang mengatakan dia sesudah zuhur. Ya. Ada juga yang mengatakan sesudah zuhur. Dan ini Allah alam bisawab tidak mengapa. Ya, ada kelapangan bukan perkara yang menjadi asbab perselisihan. Mau pada zuhur, mau sebelum zuhur, ya silakan. Yang penting istirahatkan fisik di siang hari setelah capek beraktivitas, ya di hari apalagi yang kerja berat, apa yang kerja sampai memeras tenaga, maka ketika di pertengahan hari usahakan untuk istirahat. Kalau bisa tidur walaupun cuma 15 menit, ya 10 menit atau berbaring-baring walaupun tanpa tidur, semuanya itu bahagian dari ya dari khairullah, yang mana ini merupakan sarana untuk memulihkan tenaga, sarana untuk memulihkan tenaga kembali sehingga ba'da istirahat akan kembali pulih dan bersemangat dalam beraktivitas. Jangan lupa tidur siangnya diniatkan ibadah. Jangan cuma tidur-tiduran tok, ngantuk saya mau tidur tapi hatinya enggak niat ibadah, enggak niat menghidupkan sunnah, gak niat menyelisih syaitan, nanti gak dapat pahala. Gak dapat pahala. Tapi kalau dia niatnya tidur, saya ingin menyelisih syaitan, syaitan gak tidur. Yang berikutnya, saya ingin untuk memulihkan tenaga. Ini adalah hak badan untuk ditunaikan. Ya, wa inna li jismika 'alaika haqqan, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya badanmu punya hak untuk ditunaikan. Apa itu? Istirahat. Jangan kerja forsir sampai tengah malam, enggak istirahat. Hancur badannya, ya, mau sakit tumbang. Zalim namanya. Baik, tapi kalau diniatkan istirahat, badan punya hak. Allah memerintahkan kita ya untuk menunaikan hak badan untuk diistirahatkan. Mana dia dapat pahala? Ini adalah sunnah Rasulullah yang Rasulullah SAW perintahkan agar kita menyelisih syaitan padanya. Maka tidur siangnya bisa bernilai apa? Ibadah. Ya, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Jangan dikosongkan dari niat. Ya, jangan cuma aktivitas sehari-hari. Ah, saya biasa tidur siang. Jangan, niatkan. Itu untuk menjalankan sunnah, itu untuk menyelisih syaitan, itu untuk menjalankan perintah Nabi, dan itu untuk menunaikan hak badan. Karena Rasulullah SAW merintahkan kita untuk menunaikan hak badan kita. Taib ya, ini diantara sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Allah alam suhab, nakifuna insyaAllah. Kita lanjut bila di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.